Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mencicil emas lewat bank syariah? Ini di antara dasar fikih jual beli yang kita perlu ketahui bahwa emas termasuk komoditas riba. Artinya dia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yaitu ada dua aturan dalam transaksi emas. Kalau ditransaksikan dengan sejenis, yaitu emas dengan emas, dia harus dengan berat yang sama dan harus diserah terimakan langsung. Rasulullah mengatakan mithlan bimithlin, yadan biyadin. Tapi kalau emas ditransaksikan dengan jenis yang berbeda, tapi dalam ilat, dalam alasan yang sama, alat tukar emas dengan apa? Uang. Maka dia boleh berbeda kadarnya, jumlahnya, tapi harus diserah terimakan secara langsung. Maka tidak boleh membeli emas itu dengan mencicil. Kenapa? Karena pembayarannya tidak langsung. Mencicil berarti secara terhutang, terjadi penundaan pembayaran. Ini tidak dibolehkan. Baik melalui bank konvensional maupun bank syariah atau lembaga apapun. Emas hanya bisa ditransaksikan apa secara langsung. Wallahu a'lam.